Mitra Bisnis, Kwik Kian Gi menyebutkan bahwa proyeksi ekonom Nouriel Roubini tentang potensi resesi yang sempurna pada tahun depan mungkin saja menghantam daratan Eropa pada semester pertama tahun depan. Meski demikian, Kwik Kian Gi juga berpandangan bahwa negara-negara Uni Eropa sebagai salah satu lokomotif ekonomi dunia mampu bertahan dari hantaman resesi berkat faktor kedewasaan publik dan pemerintahan di zona euro. Dan untuk membahas seperti apa proyeksi atas kondisi ekonomi di Eropa terkait proyeksi Nouriel Roubini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Baik Pak Kwik, jika kondisi resesi yang sempurna memang terjadi di daratan Eropa, seperti apa situasinya di sana menurut visi Bapak? Ya, kira-kira kan ya kurang lebihnya kan seperti kalau kita ambil di dalam sejarah ya. Depresi yang paling hebat kan 1930-an. Ya kira-kira seperti itu, mungkin magnitude diukur dalam persentase lebih hebat, pengangguran kok sampai 30% gitu kan, di Spanyol segala macam, maka tetapi kondisinya berbeda. Tabungan dari seluruh bangsa sekarang kan jauh lebih besar dari dulu. Tapi Pak Kwik, Roubini juga mengatakan, saat resesi yang sempurna mendera Eropa dan Amerika, Asia akan bangkit menjadi penopang ekonomi dunia. Apa pendapat Bapak? Ya tidak, menjadi penopang ekonomi dunia dalam arti begini. Jadi serusak-rusaknya Eropa, serusak-rusaknya Amerika, itu kan mereka masih punya uang. Nah, teori mereka sendiri, teori ini kan mengatakan teori orang-orang Asia ini kan mengatakan begini. Mereka ini sudah tidak punya tempat untuk berinvestasi, maka buru-buru lari ke sini gitu kan. Di ASEAN, oleh karena itu ASEAN akan menjadi negara hebat. Maksudnya negara hebat itu, negara-negara ini akan menghasilkan GDP yang lebih besar gitu kan. Iya kan? Jadi orang asing melakukan investasi di sini. Tapi hasil investasinya akan milik orang asing. Apakah tidak ada dampak untuk rakyat setempat? Ada, pasti. Apakah sangat terlihat? Sangat. Terpusat di kota kok nggak terlihat bagaimana. Jadi para pemilik dana di Eropa dan Amerika memang masuk ke Asia hanya untuk mengeruk keuntungan, untuk kemudian mengembalikan keuntungan itu ke negaranya ya Pak Kwik? Ya, persis. Nah, para pemimpin Asia, terutama para pemimpin Indonesia, yang model-model kita Wirjawan, saya nyebutin nama deh. Oh itu kan asal ngomong saja, tapi coba disebut, angkanya disebut. Satu saja yang paling sederhana ya. Investasi, mengundang investasi asing itu kalau ada orang asing membawa investasi, itu kan ada hitung-hitungannya, harga pokoknya berapa, hasil penjualannya berapa, rendemennya berapa, pernah dianalisis nggak? Yang satu ke tangan investor berapa, yang satu ke pemerintah berapa, yang satu rakyat Indonesia berapa? Employment meningkat, iya, tapi setiap buruh gajinya 2,2 juta kalau di Jakarta gitu kan. Yang itu nggak pernah dihitung, tapi terus aja GDP terus. Padahal katanya orang-orang pandai. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.